Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allahu 'azza wa jalla fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Alhamdulillah, malam ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di Ma'had Dzunnurain, Masjid Utsman Ibnu Affan di Parung, Bogor. Malam ini, malam tanggal 13 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 15 Januari tahun 2022. Alhamdulillah, semoga melalui majlis ini ada peningkatan kualitas iman dan ada perkembangan dengan grafik yang menggembirakan dalam pembenahan sisi-sisi kehidupan. Sebab seorang muslim harus memiliki tekad dan dijadikannya sebagai suatu prinsip hidup, hari ini lebih baik dari kemarin. Besok diupayakan lebih baik dari hari ini. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, di antara hal yang perlu diperbaiki dan dibenahi adalah kemampuan untuk mengekang dan mengendalikan diri ketika sedang emosi. Satu dan lain hal yang menjadi faktor, satu atau dua sebab yang memberikan pengaruh, bahkan mungkin bukan satu dua tapi banyak hal, memancing untuk marah, ada aja. Apalagi bila dua sebab berkumpul menjadi satu, internal dan eksternal. Ada persoalan pada diri kita, kemudian dipertemukan dengan persoalan dari luar. Mungkin contohnya sedang sakit gigi, itu kan persoalan internal ya. Sedang sakit gigi, sedang sariawan, menahan sakit perut yang melilit-lilit, itu satu persoalan. Bawaannya orang gak sabaran kalau udah seperti itu. Wong dia menahan sakit. Apalagi ada pemicu dari luar. mendengar omongan orang yang gak enak di hati. Dikatain ini, dikatain itu. Udah ketemu dua sebab ini. Kadang-kadang itu terjadi di dalam rumah, di waktu yang lain, di tempat kerja. Seringkali dalam perjalanan, macam-macam sebab, banyak faktor. Nah, kita berharap dengan aktif menghadiri majelis ilmu, mendapat siraman rohani yang menyejukkan, memperoleh pengingat dari ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tiap hari terus bertambah sabar. Tiap waktu bertambah bisa mengendalikan diri. Kalau dulunya temperamen, segala sesuatu diselesaikan dengan kemarahan, semua yang menggelegak dan bergejolak di hati ditumpahkan dengan kata-kata. Kalau dulu cepat tersinggung, gampang sakit hati. Kalau dulu semua persoalan pilihannya hanya satu untuk menyelesaikan, yaitu dengan jalan kekerasan. Namun sekarang, setelah kita sedikit demi sedikit belajar agama, sebaris demi baris kita membaca nasihat secara ucapan dan praktek dari para ulama kita, berharap kebiasaan-kebiasaan buruk yang dulu itu hilang, paling tidak diminimalisir. Kalau dulu tiada hari tanpa marah-marah, dikurangi kalau belum bisa dihilangkan secara keseluruhan. Ya paling enggak seminggu sekali lah marah-marahnya. Kalau dulu urusan kecil itu sudah tersinggung. Kalau sekarang ya ketersinggungan itu berupaya untuk diendapkan. Bisa? Bisa. Biiznillah. Mungkin, sangatlah mungkin dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada ikhtiar di sana. Ada upaya-upaya nyata yang harus dilakukan. Apa saja? Banyak. Salah satunya adalah mari kita membaca bagaimana para ulama salafus saleh, panutan dan teladan kita, mengajarkan dan mencontohkan cara mengekang dan mengendalikan diri. Yang jelas disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullahu taala dalam kitab Syu'abul Iman bahwa kana Asy-Sya'biyyu min aula'in nasi bihadzal bait. Al-Imam Asy-Sya'bi rahimahullah sering mengulang-ulang bait syair berikut ini. Sering itu beliau ulang-ulang. Tujuannya apa? Sebagai pengingat. Maksudnya apa? Itu semacam rambu kehidupan, rambu-rambu kehidupan yang mesti diperhatikan. Sesuatu itu kalau diulang, tidak diulang-ulang akan hilang. Sesuatu itu kalau tidak diingat-ingat akhirnya terlupakan. Nah, Al-Imam Asy-Sya'bi rahimahullah itu sering mengulang-ulang bait syair berikut ini. Laisatil ahlamu fi hinir ridha, innamal ahlamu fi hinil ghadabi. Beliau sering mengulang-ulang bait syair ini yang artinya lapang dada itu tidak diukur ketika sedang senang. Lapang dada itu tidak diukur dengan saat senang. Innamal ahlamu fi hinil ghadabi. Lapang dada itu barulah dapat dinilai ketika sedang marah. Maksudnya apa? Watak dan karakter seseorang aslinya diketahui ketika dia sedang marah. Artinya ada sesuatu, ada sebuah sebab yang mengharuskan dia marah. Nah, marahnya itu gimana? Itu watak asli seseorang. Kalau suasananya sedang happy-happy aja, suasananya pada normal dan enjoy-enjoy saja, belum bisa itu kita menilai seseorang. Watak itu belum nampak. Sifat belum terlihat. Siapapun dia, saya, dia, kita, mereka, pria maupun wanita, tua ataukah muda, sama semuanya. Kalau dalam suasana normal, lagi senang, semua orang bisa. Oh ya, ya. Bisa tersenyum, senang tertawa, perhatian, bicaranya yang sopan, dermawan, semua sifat-sifat baik terlihat, terkumpul. Itu fi hini ridha, ketika dia sedang senang, saat ridha. Tapi apakah tetap sama sifatnya seperti itu ketika marah? Nah, di situ watak asli seseorang itu akan terlihat. Dalam keadaan marah, dia tetap bisa mengendalikan diri. Ketika dia marah, dia berusaha untuk memikirkan dan mempertimbangkan apa yang dia akan ucapkan. Bahkan mau marah saja sudah direncanakan. Nanti akan saya ngomong begini, nanti saya akan melakukan seperti ini. Itu yang luar biasa. Tapi kalau ketika marah, berbalik 180 derajat, seakan-akan berbeda orang, itu yang menyedihkan. Kalau sudah marah wajahnya cemberut, kalau sudah marah gak bisa senyum, kalau sudah marah jadi pelit, gak mau berbagi, kalau sudah marah dia cuek, gak lagi peduli, kalau dia sudah marah hilang kata-kata sopannya, berubah menjadi kata-kata kasar. Na'udzubillah. Itu yang harus diperbaiki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau marah, sahabat-sahabatnya sudah bisa merasakan hanya dengan perubahan mimik wajah. Hanya dengan perubahan apa? Mimik wajah. Tidak lebih dari itu. Melihat wajah Rasulullah yang mulia, oh ini Nabi Muhammad sedang marah. Udah cukup. Lebih dari itu tidak. Kalau sedang senang, asik ngobrol tuh, cerita sana cerita sini. Kalau sedang marah, diem. Itu terjadi dalam kehidupan nyata. Dalam kita berteman, dalam kita berumah tangga, di tempat kita bekerja, dalam persahabatan dan pertemanan kita, juga hidup bertetangga. Laisatil ahlamu fi hinir ridha, innamal ahlamu fi hinil ghadabi. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, Padahal yang namanya persoalan mudah untuk diselesaikan, asalkan jangan emosional. Tidak ada permasalahan yang tidak bisa diselesaikan selama berpikir tenang, tidak terbawa amarah. Yang sudah terlanjur marah, berpikirnya sempit, memandangnya pendek dan terlalu dekat. Pokoknya yang saat itu aja, tidak lagi mempertimbangkan dampak dan efek. Nanti akan bakalan begini, nanti akan bakalan begitu. Oh, gak punya pertimbangan dia. Marah-marah, jengkel-jengkel, kesel-kesel. Urusan nanti, urusan belakang. Ya itu, watak aslinya. Maka banyak orang yang sebelumnya kita kenal baiknya luar biasa, yang kita anggap sangat istimewa, kita bilang sebagai sosok yang hampir sempurna. Kita bilang sempurna kan gak mungkin. Banyak orang kan dengan kriteria seperti itu, baiknya luar biasa, persahabatannya mantap. Tapi berubah dalam hitungan sesaat, dalam waktu sekejap, ketika dia marah. Marah, wataknya langsung terlihat berubah. Dulu yang bicaranya sopan, santun, berubah menjadi kasar. Dulu yang seringnya memuji dengan kata-kata yang baik, hilang itu menjadi cercaan dan celaan. Dulu yang rendah hati, tawadhu'nya luar biasa, senang mengalah, kini berganti, maunya menang sendiri. Maka sifat dan watak seseorang itu barulah diketahui kapan, kalau dia sedang marah. Gak pikir panjang, asal tebang. Tidak ada lagi pertimbangan-pertimbangan maslahat madharat. Yang penting puas hatinya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu disebutkan oleh Imam Abu Nu'aim rahimahullah dalam Hilyatul Auliya jilid 1 halaman 384. Disebutkan di sana anna Abu Hurairah kanat lahu zinjiyah qad ghammathum bi amaliha. Abu Hurairah itu pernah punya budak perempuan. Hasil kerjanya mengecewakan. Tipe budak yang susah diatur. Bukannya membantu, malah menjadi beban. Seharusnya meringankan, itu malah mengecewakan. Itu budak perempuan. Suatu hari dia melakukan kesalahan fatal. Farafa'a 'alaiha sawta yawman. Sahabat Abu Hurairah itu marah. Ambil cambuk, cambuk sudah diangkat. Cambuk itu sudah diangkat. Faqala laulal qisasu la ushiki bihi walakinni sa'abi'uki mimman yuwaffini samanaki. Ini sudah ngangkat sambung nih, mau nyambung nih. Beliau tahan di atas. Masih bisa mengendalikan diri. Kalau prinsip banyak orang ya udah. Yang namanya pedang kalau udah keluar dari sarung harus getih ini. Keris kalau ada dicabut. Golok ya kan. Kalau ada diputer-puter gini. Rantai atau gear sepeda, sepeda motor kalau udah digini-giniin. Ya pantang diturunkan. Coba ini panutan dan teladan kita para sahabat termasuk Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bisa itu menahan diri. Padahal sudah posisi begini nih. Kalau kita kan udah gini eman nih kalau dikembaliin ya kan. Paling enggak ya cetek gitu aja. Udah diangkat, tapi apa yang diingat Allah Subhanahu wa taala. Abu Hurairah mengatakan laulal qisasu la ushiki bihi. Ini kalau bukan karena nanti akan dikisas, kamu udah saya cambuk loh. Walakinni sa'abi'uki. Sudahlah, saya jual kamu aja lah. Yang namanya budak kan diperjualbelikan. Sudah, saya jual kamu aja. Mimman yuwaffini samanaki. Siapa yang mau bayar, udah saya jual. Izhabi fa anti lillah. Di saat itu juga Abu Hurairah langsung naik ke tingkat yang lebih tinggi. Enggak. Kamu bebas sajalah lillahi ta'ala. Enggak usah saya jual. Itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, coba. Budak loh, budak. Miliknya melakukan kesalahan. Dan itu bukan sekali dua kali, tapi berulang, dan itu memang sifat si budak. Bikin masalah, susah diatur. Cambuk udah naik, ingat Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau diteruskan kisos ini. Walaupun antara budak dan majikan. Itu yang ditakutkan. Kemudian beliau berpikir, ah daripada dicambuk, udahlah dijual aja. Kalau dicambuk nanti kalau untuk kisos gimana? Udah dijual aja. Tidak berhenti sampai di situ. Ah daripada dijual, udahlah fa'anti lillah izhabi. Sudah kamu pergi aja, dan kamu jadi orang bebas sekarang. Bukan lagi budak. Itu sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, orang tua punya masalah di kantor. Ada beban persoalan di tempat kerja. Dibuat jengkel dalam perjalanan di tengah kemacetan. Sampai di rumah, pelampiasannya kepada istri dan anak. Apa salahnya istri? Apa salahnya anak? Sampai di rumah ngomel-ngomel. Kenapa, Bi? Nanya lagi. Loh. Tambah bingung kan orang rumah. Anak dan istri. Enggak benar seperti itu. Tidak ada salah. Salah itu. Urusan di kantor, dia kantor. Masuk rumah, udah beda tempat. Itu rumah. Kalau tadi di jalan karena kemacetan tempat jengkel, ya udah sebelum sampai rumah jengkel itu sudah harus out gitu. Sudah harus pergi, sudah harus hilang. Ini dibawa-bawa ke dalam rumah. Oh, kepada budak saja sahabat Abu Hurairah bisa bersabar. Kenapa kita kepada keluarga malah dijadikan objek pelampiasan amarah. Anaknya sedikit berbuat salah. Memang salah. Tapi kenapa ngejewernya sampai dia kesakitan? Yang berbuat salah orang lain, kenapa istrinya yang didiemin? Belajarlah kepada salaf. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan sebuah cerita. qadima Uyainah ibn Hisn fanazala ala ibni akhihi al-Hur bin Qais wa kana minan nafar alladhina yudnihim Umaru Uyainah ibn Hisn, kita singkat Uyainah, pernah datang berkunjung ke kota Madinah lalu singgah di rumah sepupunya, di rumah keponakannya. Saya ulangi, singgah di kota Madinah dan menginap di rumah keponakannya, Al-Hur bin Qais, kita singkat Al-Hur. Al-Hur ini termasuk orang dekatnya Khalifah Umar bin Khattab, sering diminta masukan dan sarannya, sering diundang untuk diskusi dan bermusyawarah. Wa kana al-qurra'u ashabu majlisi Umar wa musyawaratihi kuhulan kanu aw syubbana. Orang-orang yang biasa diajak musyawarah oleh Khalifah Umar, ada yang tua, ada juga yang masih muda. Al-Hur termasuk anggota majlis musyawarah Khalifah Umar. Jadi punya kedekatan, ada link dan akses langsung kepada Khalifah Umar. Faqala Uyainah li ibni akhihi, ya ibna akhi, hal laka wajhun 'inda hadzal amir fatasta'dhinu li 'alayhi. Uyainah melobi keponakannya, keponakanku, apakah kamu punya akses kepada khalifah? Coba kamu mintakan izin untuk beliau, saya ingin ketemu. Qala sa'astazinu laka 'alaihi. Al-Hur si keponakan mengatakan, baik, akan saya usahakan meminta izin agar paman bisa bertemu dengan Nabi Muhammad, bertemu dengan Khalifah Umar. Tanpa tahu apa tujuannya, berpikirnya yang baik-baik sajalah. Qala Ibnu Abbas fasta'dzana li Uyainah falamma dakhala. Kata Ibnu Abbas, sahabat yang meriwayatkan cerita ini, betul Al-Hur memohonkan izin agar Khalifah Umar berkenan menerima Uyainah. Diizinkan ketemu. Falamma dakhala qala ya ibn al-Khattabi wallahi ma tu'tina al-jazala wa la tahkumu bainana bil adli. Sudah susah-susah dimohonkan izin, belum tentu ada kesempatan bertemu. Giliran dikasih kesempatan, saatnya bertemu, langsung bersikap kasar kepada Khalifah Umar. Bukannya memanggil dengan gelar atau sebutan nama yang sopan, Uyainah mengatakan, ya ibn al-Khattab, hei anaknya Khattab. Ini termasuk kasar ini. Khalifah Umar dibegitukan. Wallahi demi Allah, kata Uyainah, ma tu'tina al-jazala. Demi Allah, gak pernah kamu itu bagi-bagi dan ngasih untuk kita dalam jumlah yang banyak. Pelit kamu. Maksudnya begitu. Wala tahkumu bainana bil adli. Engkau memimpin di tengah-tengah kami bukan didasarkan keadilan. Subhanallah. Kalau Umar bin Khattab tidak dibilang adil, terus siapa yang adil? Itu kan jelas kata-kata fitnah. Adilnya kan luar biasa Umar bin Khattab itu sebagai khalifah. Baca itu sejarahnya. Beliau tidak beda-bedakan dalam pelaksanaan dan penerapan hukum antara orang lain dan anggota keluarganya. Umar bin Khattab yang begitu sederhana, adil. Tapi katanya tidak adil. Dibilang pelit, enggak mau bagi-bagi. Siapa yang tiap malam keliling di kota Madinah melihat dan mengecek secara langsung kondisi masyarakat dan warganya? Kalau ada yang membutuhkan, diangkat atau disuruh orang lain angkat bawa ke sana, dibagi-bagikan. Sementara beliau sendiri hidupnya sederhana. Bahkan bisa dikatakan enggak punya apa-apa. Kok dibilang begitu? Faghadiba Umar hatta hamma bi an yaqa'a bih. Umar bin Khattab langsung marah. Karena beliau juga manusia biasa. Hatta hamma bi an yaqa'a bihi. Sampai punya keinginan untuk menghukum orang itu. Faqala al-Hurr ya Amirul Mukminin, inna Allah ta'ala qala li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, khudzil 'afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin. Wa inna hadza minal jahilin. Al-Hurr bin Qais saat itu juga langsung memberikan masukan kepada Umar bin Khattab. Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya, memerintahkan khudzil 'afwa, ambil sikap memaafkan. Wa'mur bil 'urfi, ajaklah pada kebaikan. Wa'arid 'anil jahilin, berpalinglah atau abaikan orang-orang jahil. Wa inna hadza minal jahilin, pamanku ini termasuk orang yang jahil, abaikan sajalah. Fa wallahi ma jawazaha Umaru hina talaha alaihi wa kana waqafan 'inda kitabillah. Demi Allah, kata Ibnu Abbas, setelah ayat itu dibacakan, ayat yang berisi perintah memaafkan, ayat yang berisi perintah untuk mengabaikan orang-orang jahil, jangan peduli, jangan dimasukkan di hati, jangan jadikan beban pikiran, ayat itu dibacakan, slep, seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Emosinya langsung hilang. Panasnya langsung sejuk. Seakan-akan tidak pernah terjadi apa-apa. Wa kana waqafan 'inda kitabillah. Sahabat Umar bin Khattab adalah sahabat yang selalu tunduk dengan Al-Qur'an. Ini yang kita inginkan. Ini yang bersama-sama harus diperjuangkan. Menjadi seseorang dengan profil dan sifat bisa mengendalikan diri. Waduh, susah ya. Jangan bilang begitu. Usaha dulu. Tapi saya dari kecil memang tukang marah. Ya, itu bukan alasan. Tapi saya gak bisa seperti itu. Ya, jangan dijadikan pembenaran. Usaha. Berlatih. Terus belajar. Bertahap. Kalau ingin seperti menjadi Umar bin Khattab, kalau ingin seperti Umar bin Khattab, ingin menjadi seperti beliau, ya kita pun angkat tangan, susah juga. Tapi paling gak kan bertahap. Yang dulunya kalau sedikit masalah langsung, apa kamu? Ini. Minimalnya diam. Kalau dulu sampai berhari-hari jengkelnya dikurangi. 4 hari lah. Terus bertahap jadi 3 hari lah. Terus lagi sampai sehari berusaha. Kalau jengkel marah, jengkel marahnya langsung hilang. Besok udah biasa lagi. Bertahap. Kalau dulu marah, ambil barang dibanting, ambil barang dipecahin, ambil barang dilemparin. Dulu. Bertahaplah merubah diri. Tangannya langsung diginiin. Jadi ketika ada dorongan ngambil barang, berlatih. Kalau dulu sedang marah itu mengumbar kata-kata, gak jelas, gak ada juntrung dan gak ada akhirnya. Latihannya apa? Kalau mau marah, ambil kertas, nulis. Sudah lega. Coba lihat tulisanmu apa itu, enggak jelas. Itu kamu kalau ngomong juga enggak jelas. Ya latihanlah bertahap. Nah, latihan-latihan seperti ini mestinya dimulai kan bukan sekarang, dari dulu. Harusnya kan bukan saat sudah mulai tua seperti ini, tapi ketika kita masih anak-anak seperti mereka ini. Tidak ada kata terlanjur. Tidak ada istilah terlambat. Yang sudah terlanjur tua, ya, diperbaiki. Diubah masa lalunya. Yang merasa sudah terlambat, jangan bilang terlambat. Masih ada kesempatan. Nah, kita mendampingi, kita mengawal anak-anak dan adik-adik kita ini untuk tidak meniru jalan salah yang sudah kita tempuh. Ajarkan mereka untuk sabar, ajarkan mereka untuk bisa menahan diri. Walaupun mungkin kita belum bisa memberikan contoh yang layak, tapi paling enggak kita sudah mengajak. Amir bin Abdullah At-Tabi'i At-Tamimi Az-Zahid. Amir bin Abdullah At-Tamimi itu seorang tabi'in, ahli ibadah. Ahli ibadah. Orang yang zuhud. Dipuji oleh Az-Zahabi dalam Sir Alamin Nubala dan para ulama lainnya. Amir bin Abdullah dulunya bertempat tinggal di kota Basrah. Dihormati, dimuliakan Amir bin Abdullah ini, seorang tabi'in. Dihormati, dimuliakan. Tapi suatu ketika ada pihak yang tidak suka. Dibuatlah berita-berita dusta. Dilaporkan dan dihasutlah kepada penguasa setempat, Gubernur Basrah. Katanya Amir bin Abdullah itu tidak hormat kepada penguasa. Katanya Amir bin Abdullah itu membela orang yang salah. Katanya Amir bin Abdullah itu sudah tua kok gak nikah-nikah. Macam-macam berita itu tersebar. Gubernur Basrah, karena itu tugas dan tanggung jawab, itu kemudian meneliti, mempelajari kasus ini. Dikirim hasilnya kepada Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Khalifah Utsman bin Affan memutuskan Amir bin Abdullah tidak salah. Ya, ada saksi-saksi, ada keterangan-keterangan yang diberikan. Amir bin Abdullah tidak salah. Itu sudah keputusan Khalifah Utsman bin Affan. Tapi masih saja ada orang yang gak suka. Masih ada saja orang yang suka menghasut sana sini. Gubernur Basrah melaporkan lagi kepada Khalifah Utsman bin Affan. Maka Khalifah Utsman bin Affan meminta agar Amir bin Abdullah untuk mengalah direkomendasikan pindah ke negeri Syam di Damaskus. Dan memang akhirnya pindah ke Syam. Dimuliakan dan dihormati oleh gubernur Syam waktu itu, sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan. Dimuliakan, dihormati karena memang beliau ahli ibadah, orang baik, orang saleh, seorang tabi'in. Yaitulah hidup. Tidak ada yang selamat dari omongan. Belum tentu semua orang suka. Dan tidak ada cerita orang hidup di dunia sepakat semuanya suka padanya. Gak ada itu. Pasti ada yang gak cocok, pasti ada yang gak suka. Itu sudah rumus yang pasti di dunia. Dimuliakan, dihormati oleh sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan. Tapi cerita kita tentang hari di mana Amir bin Abdullah berpamitan pergi. Pamitan meninggalkan Basra itu. Rekomendasi khalifah, taat. Beliau warga negara yang baik kok. Ketika melepas kepergiannya, disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dalam Az-Zuhud. An Amir ibn Abdullah hina syai'ahu ikhwanuh, Amir bin Abdullah di hari kepergiannya meninggalkan Basrah dilepas oleh teman-teman dan saudara-saudaranya. Qala inni da'in fa'amminu. Di depan orang banyak, karena yang senang dan suka beliau itu juga banyak. Beliau katakan inni da'in fa'amminu. Hadirin, saya ingin berdoa. Tolong diaminkan ya. Qalu hati faqad kunna nastabti'u hadza minka. Itu langsung respon orang-orang yang ada ramai. Mereka bilang, jelas kami aminkan. Ini yang kami tunggu-tunggu. Pikirnya orang-orang itu, pikirnya yang hadir saat itu, Amir bin Abdullah akan mendoakan kejelekan buat orang-orang yang sudah memfitnah dan menghasut penguasa. Itu pikiran mereka. Udah siap-siap ngaminkan nih. Faqala Allahumma man washabi wa kadzaba alayya wa akhrajani min misri wa farraqa baini wa baina ikhwani. Allahumma fa'akdhir malahu wa waladahu wa asihha jismahu wa atil umrahu. Udah siap ngedoain semua, bayangkan nih wah, bakalan kena doa itu orang-orang yang memfitnah. Faqala, ternyata beliau berdoa, ya Allah, orang yang sudah menghasut, orang yang sudah berbohong, menjelek-jelekkanku, orang yang membuat aku pergi meninggalkan daerahku, orang yang sudah membuat aku terpisah dengan saudara-saudaraku, ya Allah, perbanyaklah hartanya, perbanyaklah anak-anaknya, berikan kesehatan tubuhnya, panjangkan umurnya. Bukan doa kejelekan, tapi doa-doa kebaikan. Itu salaf kita. Marah itu bukan mendoakan jelek, malah mendoakan baik. Jadi memang harus bedalah antara seorang muslim dengan kafir, antara orang saleh dengan orang fajir, antara seorang salafi dengan yang bukan salafi. Harus beda. Ini contohnya salaf kita. Padahal berapa banyak itu kezaliman-kezaliman Amir bin Abdullah menjadi korban. Sampai kemudian beliau pindah di Syam, meninggal dunia di sana. Rahimahullahu ta'ala. Banyak orang kalau sudah disakiti, doanya jelek-jelek. Mudah-mudahan kamu itu, keluargamu berantakan. Mudah-mudahan kamu sakit-sakitan. Mudah-mudahan anak-anakmu nakal. Mudah-mudahan kamu kecelakaan. Wah, udah macam-macam. Tapi salaf kita tidak demikian. Malah didoakan kebaikan. Ar-Rabi bin Khuzaim rahimahullahu ta'ala. Itu suatu saat jalan kan. Ar-Rabi bin Khuzaim rahimahullahu ta'ala itu sudah jalan. Disebutkan oleh Imam Ibnul Jauzi dalam Sifat Shafwah. Jalan. Ada batu mengenai kepala beliau. Sampai terluka. Darahnya ngalir. Jalan. Ada orang lempar batu kena kepala. Faja'ala yamsahu jama'an wajhihi. Darah itu kemudian diusap. Ini darah diusapkan dari wajah sambil berdoa, Allahumma ighfir lahu fa innahu lam yata'ammadni. Ya Allah, ampunilah. Ya Allah, ampunilah orang yang melempar batu itu. Pasti dia tidak sengaja. Kalau kita berhenti, cari, teriak, siapa nih? Anak mana lo? Darah. Kalau naik motor, motornya langsung berhentiin, parkir, kunci stang. Siapa ini? Heh. Gitu. Tangannya begini. Siapa ini? Tapi salaf kita gak seperti itu. Salafi bukan sih kita. Kan itu. Yang namanya salafi kan harus ngikutin salaf. Tapi di depan tadi kan sudah kita sampaikan. Bertahap itu semua. Sedikit demi sedikit. Tapi yang penting ada progres. Jangan alasan sedang proses tapi tanpa progres. Harus ada peningkatan. Ibrahim At-Taimi rahimahullah, seorang tabi'in juga. Ibrahim At-Taimi rahimahullah, beliau mengatakan, in kana rajulu minal hayyi la yaji'u fayasubbu al-Harith ibn Suwaidin fayaskut fa'idha sakata qama fanafadha rida'ahu wa dakhala. Disebutkan oleh Imam Abu Nu'aim dalam Hilyatul Awliya jilid 426. Ibrahim At-Taimi seorang tabi'in itu mengatakan, sungguh kalau ada orang datang dari kampung menemui sahabat sahabat Nabi, ya, menemui sahabat Nabi Al-Harith bin Suwaid radhiyallahu anhu, kemudian mencaci maki, mencela, mengucapkan kata-kata kasar, yaskut. Sahabat Al-Harith memilih diam. Tidak ditanggapi, tidak dikomentari, beliau diam. Mendengarkan. Fa idza sakata, kalau orang yang datang mencela tadi itu sudah berhenti bicara, orang yang datang tadi menghina-hina itu sudah diam, tidak ada lagi yang disampaikan, qama fa nafadha rida'ahu wa dakhala. Sahabat Al-Harith bin Suwaid berdiri, kemudian selendangnya dibenahi, beliau masuk rumah, selesai cerita. Tidak ada keinginan membalas, tidak kemudian berusaha melakukan apa yang dilakukan orang itu, enggak, didengarkan, dicaci maki. Zaman sekarang susah orang seperti itu dicari, tapi harus ada. Mudah-mudahan diantaranya adalah kita. Dicaci maki apa segala macam, diam. Gak ada ekspresi marah, bukan. Bukan, ya. Ya betul-betul didengerin. Bukan menunjukkan mimik dan gestur tubuh yang didengerin. Jadi kalau ada orang mencaci maki, diemin aja. Ntar berhenti sendiri. Kalau ada yang bicara sana bicara sini, nyerang terus, diemin aja. Emang enak didiemin. Mau dibales, apa bedanya kita sama dia? Mau dibalas, berarti kita sama dong dengan dia. Qama fa nafadha rida'ahu wa dakhala. Sahabat Al-Harith bin Suwaid berdiri, selendangnya dibenahi, diperbaiki, kemudian beliau masuk rumah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, itu harus dipraktekkan. Diupayakan untuk diaplikasikan. Dari lingkup yang paling kecil dululah, di tengah-tengah keluarga. Jadilah seorang bapak yang penyabar, jadilah seorang suami yang penyabar, jadilah seorang istri yang penyabar, jadilah seorang anak yang penyabar. Itu. Kalau di pondok pesantren, jadilah ustadz yang penyabar, jadilah musyrif yang penyabar. Jadilah pengurus yang penyabar. Bukan dikit-dikit dibentak, bukan dikit-dikit marah, bukan dikit-dikit teriak. Sesekali, kalau sudah keterlaluan, silahkan. Asalkan terkendali. Bukan karena didorong benci, tapi karena mencintai. Dan itu beda. Orang yang teriak karena benci dengan orang yang teriak karena cinta itu beda rasanya. praktekkan dulu, amalkan, teranglah hidupmu. Gak ada lagi masalah yang tertimbun, tidak ada lagi persoalan yang menumpuk. Kenapa? Dari awal ada persoalan sudah gak ada, hilang. Ghiyath rahimahullah bercerita, disebutkan oleh Imam Ibnu Hibban dalam Rawdatul Uqala. Qala kuntu jalisan 'inda Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Abi Talib. Saya pernah duduk bermajlis dengan Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Abi Talib. Cucunya sahabat Ali bin Abi Talib. Wa rajulun yashku rajulan 'indahu. Ada orang datang curhat, menceritakan temannya. Qala li kadza wa fa'ala li kadza. Dia ngomongin saya begini, dia melakukan perbuatan seperti ini. Itu kan kadang-kadang terjadi itu pada kita. Entah kita yang bercerita atau kita yang mendengarnya. Wah, si fulan tuh gini. Si fulan tuh dia sama saya kok gini sih. Aku dibilang begini, aku dibilang seperti ini. Cerita. Faqala lahu Ja'far. Maka Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Abi Thalib menasihati, "Man akramaka fa akrimhu. Wa man istakhaffa bika fa akrim nafsaka anhu." Wah, ini kata-kata emas nih. Kata Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Abi Thalib, "Man akramaka fa akrimhu." Orang yang memuliakanmu, muliakanlah dia. Kalau ada orang yang memuliakan dirimu, kamu balas memuliakan dia. Wa man istakhaffa bika, tapi kalau ada orang merendahkanmu, fa akrim nafsaka anhu, muliakan dirimu, jangan urusi dia. Engkau terlalu mulia untuk membalas. Engkau terlalu terhormat jika mempedulikannya. Itu. Menghadapi orang kan kemungkinannya cuma dua. Dia baik sama kita atau dia jahat sama kita. Kalau dia baik dengan kita, kita baik sama dia. Kalau dia jahat dengan kita, jangan dibalas jahat. Minimalnya tahan diri. Kita punya kemuliaan. Kita juga punya sebuah kehormatan. Maka kita ingat baik-baik pesan sebagian ulama salaf. Di antaranya Hilal Al-Bahili rahimahullah. Hilal Al-Bahili rahimahullah. Beliau mengatakan, "Ja'altu 'ala nafsi mundzu 20 sanatan alla ukafi'a ahadan bisu'in." Kata Hilal Al-Bahili rahimahullah, sudah sejak 20 tahun yang lalu. Sudah sejak 20 tahun yang lalu saya berkomitmen untuk tidak membalas kejelekan orang dengan kejelekan yang sama, dengan kejelekan juga. Bayangkan 20 tahun itu bisa punya prinsip hidup yang dipegang, komitmen yang dijaga, tidak mau membalas keburukan dengan keburukan. Jadi memang itu petunjuk salaf. Dalam situasi tertentu, untuk bersikap diam, tidak berbicara. Memang ada tuntunan dari salafus saleh. Dalam keadaan-keadaan tertentu, bersikap diam, tidak berbicara. Mau dipanas-panasi, mau dikompor-kompori, mau diprovokasi, mau dipancing-pancing, untuk kemudian berbicara, gak usah bicara. Lebih baik diam saja. Walaupun dicaci maki, meskipun dihina-hina, walaupun dicela-cela, meskipun disebar-sebarkan berita bohong, meskipun banyak penilaian-penilaian yang negatif, peduli apa? Biar saja, diemin, ntar juga diem. Apalagi dengan pertimbangan kalau dibalas bukannya mereda. Dengan pertimbangan kalau dibalas itu justru semakin membara. Buat apa ditanggapi? Diam saja. Coba riwayat-riwayat yang kita baca tadi kan menunjukkan hal itu. 20 tahun loh Hilal Al-Bahili itu bisa tahan diri. Bukan berarti setelah 20 tahun kemudian enggak lagi, enggak. Konteksnya ketika beliau bercerita sudah 20 tahun berjalan. Dan kita berprasangka baik sampai meninggalnya pun tetap demikian. Udahlah, tidak semua komentar itu ditanggapi. Tidak semua perkataan itu kemudian dimasukkan ke dalam hati. Laisatil ahlamu fi hinir ridha, innamal ahlamu fi hinil ghadabi. Al-Imam Asy-Sya'bi rahimahullah sering mengulang-ulang bait syair ini. Yang namanya lapang dada itu, orang baik, itu bukan ditentukan ketika dia sedang senang, ketika dia sedang lapang. Tapi lapang dada, kesabaran itu akan terlihat kualitasnya ketika sedang marah. Bisakah dia mengekang dan mengendalikan diri, berusaha memohon bantuan dan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kemudian dia lepaskan begitu tanpa kendali, dia biarkan liar, tidak terarah? Tidak demikian. Oleh karenanya, ikhwati fillah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini beberapa nukilan dari sekian banyak teladan ulama as-salafus saleh, agar kita tidak mau disamakan dengan dia. Siapa saja yang ada di sekitar kita yang sifatnya temperamen, gampang marah, cepat tersinggung, baperan, dikit-dikit emosi, kita bukan mereka, aku bukan dia. Kita seperti berusaha seperti ulama salaf. Kita ingin mencontoh mereka. Pribadi-pribadi yang sabar, yang bisa menahan diri, pemaaf, berlapang dada, tidak mudah terpancing dan tidak mau membalas keburukan dengan keburukan. Kita balas dengan doa-doa kebaikan. Wallahu a'lam bishawab, kita cukupkan sekian. Sudah cukup malam, mohon maaf. Sudah diupayakan tapi ada faktor keterlambatan karena memang perjalanan tidak bisa diprediksi, kurang lebih 3 jam tadi dari Cilengsi sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah berikan berkah walaupun sedikit, meskipun sebentar, tapi mudah-mudahan juga bisa kita praktekkan. Karena yang sedikit ini kalau dipraktekkan, efeknya luar biasa. Biiznillah. Baik, aku lu qauli hadza, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.